silahkan. Agar yang lain agak maju ke depan aja. Ayo merapat aja, merapat seperti majelisnya Rasulullah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada pengurus masjid dan semua yang telah bekerja dalam rangka menyelenggarakan kajian zuhur pada hari ini. Bersyukur pada hari ini saya bisa bersilaturahim di masjid yang cukup nyaman ini. Dan ini sebetulnya rangkaian perjalanan saya dengan tim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia di Surabaya. Teman-teman ditugaskan di masjid lain dan saya bertugas di masjid ini. Nanti malam kita akan bergambar di Masjid Al-Falah, insyaAllah. Mau ngobrolin tentang apa nih kira-kira, Pak? Ada usulan tema? Baik, nampak giro Islamnya ya. Satu nikmat besar sebetulnya kita menjadi seorang muslim. Bayangkan kalau kita terlahir bukan dari keluarga muslim saat ini, apa jadinya kita? Untuk itu saya mau jelaskan dulu supaya bersyukur menjadi seorang muslim. Satu hari di masa Khalifah Al-Ma'mun ada diskusi lintas keyakinan, lintas agama. Nah, salah satu pesertanya adalah seorang Rabi Yahudi. Khalifah kemudian mengajak Rabi Yahudi ini untuk berislam. Lihat, para sahabat, para tabi'in itu bangga dengan Islamnya dan selalu mengajak orang untuk berislam. Kalau Bapak Ibu suka gak banyak orang ke Islam? Nah, sedikit nih. Bahwa kalau kita sudah mengenal Islam, pastilah kita mencintai Islam. Dan pasti pula kita akan mengajak orang lain untuk senantiasa kepada yang muslim senantiasa berpegang kepada Islamnya. Dan kepada yang belum berislam, kita ajak mereka untuk berislam. Ketika diajak berislam, kemudian si Rabi Yahudi ini menolak. Tapi itulah hebatnya dakwah. Ketika dakwah itu mengajak orang karena Allah kepada Allah, dan Islam tentunya adalah juga mengajak manusia kepada Allah. Jadi kalau kita bilang dakwah, dakwah itu apa sih? Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Ad-da'wah ilallah. Apa sih maksudnya dakwah kepada Allah? Ya, kepada agama Allah. Apa sih maksudnya berdakwah kepada agama Allah? Ya, al-Islam. Islam yang mana sih? Alladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus untuk semua manusia. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan hawa nafsu kepada pencerahan akal sehat dan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan apa? Dari kegelapan kebinatangan pada cahaya kemanusiaan, bahkan cahaya hidayah. Jadi kalau kita mengaku muslim tapi kemudian kurang faham terhadap Islam, biasanya kita kurang bersemangat menjadi seorang muslim. Bahkan kadang-kadang malu-malu menjalankan syariat Islamnya, atau bahkan agamanya Islam tapi menolak syariat Islam. Di Indonesia ini pernah disurvei, yang mau syariat Islam di Indonesia ini cuma 20%. Dan yang paling kuat menolak Islam, syariat Islam, adalah umat Islam itu sendiri. Ambil contoh misalnya bank syariah. Sampai sekarang ini bank syariah itu paling tinggi hanya 5%. Dan stabil dalam kesesatan 5%-nya ini. Kenapa? Karena tidak hidup di lingkungan yang subur dengan syariat Islam. Ibarat pohon, ekonomi syariah atau bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu hanya bisa tumbuh di lahan yang subur syariat Islam. Orang-orang Islam ini suka syariah karena ada uangnya, tapi tidak suka syariat karena syariat identik dengan potong tangan. Betul kan? Nah, ini akibat salah paham terhadap Islamnya. Itu kenapa? Makanya ekonomi syariah enggak akan berkembang selama umat Islamnya tidak sadar syariat. Baik. Jadi karena khalifah ini bangga dengan Islamnya, seperti dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. "Famahma ibtaghayna ghairal Islam azallana Allah." Kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan hinakan kita. Itu Umar bin Khattab, pemimpin 2/3 dunia. Tidak ada lagi setelahnya di dunia ini yang bisa kepemimpinannya seluas Umar bin Khattab dalam kondisi keadilan yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara Islam, ini adalah bicara keadilan seluruhnya untuk semuanya, bicara kesejahteraan berlaku kepada semuanya. Tapi sekarang umat Islam sedang dikotak-kotakan, betul gak? Oh, ini radikal, gitu ya. Sesama umat Islam begitu ya. Nah, disinilah kebodohan kita. Ini akibat umat Islam tidak kenal syariatnya sendiri. Ketika si Yahudi ini kemudian menolak, inilah saya katakan tadi kelebihan dakwah itu, mengajak manusia kepada Islam itu. Diam-diam tergoda juga dia. Karena sebetulnya apa? Orang-orang yang mengaku sudah beragama di muka bumi selain Islam ini ragu dengan agamanya. Ragu. Bagaimana mereka bisa ragu dengan agamanya? Loh, yang disebut agama itu benar atau salah, apa ukurannya? Sumber agama itu sendiri, apa sumber agama? Kitab sucinya. Ya. Apa yang terjadi? Nih lihat. Si Yahudi ini kemudian yang tadinya ragu pada keyakinannya sebetulnya, karena memang dia tahu kitab sucinya kan dia banyak tambah kurang. Kalau Al-Qur'an itu kan la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Al-Quran itu gak ada yang bisa nambahin, gak ada pula yang bisa mengurangi. Apa yang terjadi? Dia coba meyakinkan dirinya lagi, mulai hari ini saya akan cari mana agama yang paling benar, kata si Yahudi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian khalifah mendapati si Rabi Yahudi sekarang sudah menjadi pakar ilmu fikih, menjadi ulama fikih, faqih kira-kira. Ketika berjumpa, kagetlah si khalifah, sang khalifah ini kemudian bertanya kepada Rabiah, mantan Rabi Yahudi, bukankah engkau yang dulu pernah menolak tawaranku berislam? Betul khalifah. Terus gimana ceritanya kok bisa menjadi faqih, menjadi ahli fiqih? Begini ceritanya. Setelah engkau berdakwah mengajak aku kepada Islam, hatiku tergugah. Lalu aku berjanji untuk mencari kebenaran. Agama mana sebetulnya yang paling benar? Kubacalah Taurat, kubacalah Injil, kubacalah Al-Quran. Lalu kutulis ulang Taurat, kutambahi dan kukurangi. Kutulis Injil, kutambah dan kukurangi. Begitu juga Quran, kutambah dan kukurangi. Lalu kubawa Taurat ini ke sinagog-sinagog Yahudi. Ternyata mereka mau membelinya dan aku jual kepada mereka. Kubawa pula Injil ke gereja-gereja. Ternyata mereka membelinya, ku jual kepada mereka. Tapi ketika Al-Quran kutawarkan kepada orang-orang Islam, mereka semua menolaknya. Ya iyalah, coba-coba aja yang berubah-ubah Quran. Teriak para hafazul Quran, ya, dari kutub utara ke kutub utara lagi. Karena tidak ada satu agama pun yang mampu menghafalkan kitab sucinya. Betul gak? Selain orang Islam. Bahkan pendeta, tak satu pun pendeta yang menghafalkan Injil secara keseluruhan. Dari situlah saya meyakini bahwa inilah satu-satunya agama yang benar itu. Jadi untuk orang sekarang barangkali, kenapa mereka ragu pada agamanya sendiri? Bahkan ada orang Islam bilang sama orang Islam, udahlah agama gak usah ekstrim-ekstrim gitu. Ya, udah yang penting sholat, ya, terus cari makan yang baik lah. Gitu. Ustadz ngomongnya gak usah ekstrim-ekstrim lah Ustadz, ada gak begitu ya? Baik. Setelah itu si Yahudi ini yakin bahwa inilah agama yang benar. Karena agama itu kebenarannya dinilai dari apanya? Sumbernya agama, yaitu adalah kitab suci. Nah, sampai di sini. Innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu karim, sangat-sangat mulia. Isinya, siapa saja yang mempelajari Al-Quran sebagai sumber daripada Islam ini, percayalah, akan menjadi orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mengkonsumsi kitab suci yang mulia ini hanya mengkonsumsi pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang mulia. Di dalam Al-Quran semuanya karim isinya. Tidak ada yang laim, tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina. Semuanya mulia. Makanya kalau ingin berislam dengan benar dan puas dengan Islam, ya sering-sering membaca sumber daripada agama Islam itu sendiri. Apa itu? Al-Quran. Siapa yang satu hari satu juz? Saya sering ngecek. Ini coba mudah-mudahan survei saya salah. Orang Islam itu banyak sekali yang sudah khatam Quran tapi tidak faham. Saya mau tanya, karena pengen faham Al-Quran, ingin sekali faham Quran, maka dia baca terjemahannya. Dan siapa yang pernah baca terjemahannya, khatam sekali saja seumur hidup karena ingin tahu isinya? Angkat tangan. Yang tinggi. Nah, cuma segini. Alhamdulillah. Yang lainnya on the way insyaallah. Cuma namanya orang tua ya. Anaknya disekolahkan, dikursuskan sampai S1, S2, S3. Tapi buta aksara Al-Quran, orang tua tidak gelisah. Orang tua seperti ini karena memang tidak apa ya, tidak merasa mulia bersama Islam. Yang penting beragama itu ya sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa gitu ya, sudah haji, insya Allah masuk surga kan gitu. Jadi saya punya teman, satu hari ketika umroh, sedang umroh, cerita kepada saya. Jadi karena dia orang kaya, dia pengusaha, ceritanya umroh tuh gini, anaknya dimasukkan ke TK Islam. Ketika di TK Islam itu pulang, anaknya makan bersama orang tuanya. Makanlah suami istri sama anak ini. Nah si anak karena di sekolah Islam, sebelum makan baca Allahumma balik lana fima ladaktana wa qina adzabannar gitu ya. Terus bapaknya langsung makan tanpa berdoa. Anaknya tanya, kok papa gak baca doa? Karena memang bapaknya gak biasa baca doa. Orang tua sekarang itu yang disuruh menjadi hafiz Quran, bapaknya atau anaknya? Siapa yang disuruh jadi hafiz Quran, bapaknya atau anaknya? Awalnya Quran diturunkan untuk bapaknya atau untuk anaknya? Ini fenomena orang sekarang nih. Jadi anaknya disuruh ke surga bapaknya. Tunggu di mana bapaknya? Al-Quran dulu di zaman Rasulullah SAW diturunkan untuk orang tua kan, untuk orang dewasa kan, bukan untuk anak-anak. Kewajiban anak-anak pada masa itu cuma menghafal. Tapi orang tua harus membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya. Separuh atau semua ayat? Semua. Kalau kita semaunya. Bukan semampunya, semaunya. Semaunya kapan dia mau? Masya Allah. Makanya ketika Quran diturunkan ada tiga golongan manusia. Ada sabiqun bil khairat, ada apa muqtasid, ada zalimun li nafsi. Ada tiga kelompok besar manusia di hadapan Quran itu ketika Quran diturunkan. Yang pertama adalah orang yang bergegas. Ya, orang yang bergegas seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Ada yang biasa-biasa aja. Ya. Ya, kalau lagi baca mau baca-baca gitu. Kalau enggak ya enggak. Yang biasa-biasa ini kira-kira apa ya? Yang menjadikan Quran itu seperti obat. Nanti pas sakit baru minum gitu ya. Ada enggak yang tipenya seperti itu? Kalau yang bergegas yang seperti apa? Yang bergegas itu ya menjadikan Quran sebagai oksigen atau sebagai makanan pokok lah minimal gitu, yang dia harus konsumsi setiap hari sebab dia tidak bisa hidup tanpa cahaya Al-Quran, tanpa bimbingan hidayah Al-Quran. Begitu. Tapi ada yang zalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Seperti apa? Ini gelap nih, gelap gulita, dikasih center lighting ya. Anak misalnya sedang mendaki, hiking di hutan, di bukit. Ini kata ayahnya, bawa ini nanti kalau lagi gelap, kamu nyalakan supaya kamu bisa melihat sekeliling kamu. Tiba-tiba lightingnya, senternya dibuang. Pinter gak itu? Pinter atau bodoh? Bodoh. Nah begitulah orang yang mengabaikan Al-Quran itu di dalam hidupnya. Kembali kepada Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat banyak ayat di dalam Al-Quran dan apalagi di zaman sekarang, menganugerahkan kepada kita ini Islam, itu nikmat yang sangat besar. Dengan Islam sebagai panduan hidup, sebagai way of life kita yang bersumber kepada Al-Quran, kita bisa mendapatkan setidaknya tiga hidayah. Ya, ada tiga jenis hidayah di dalam Al-Quran yang harus kita cari, dan inilah bimbingan Islam. Bimbingan hidayah Islam itu, kita kalau kembali kepada Al-Quran, yang pertama begini, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. Sampai di sini dulu. Quran sebagai hidayah bagi orang muttaqin ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama yang paling bawah, tapi yang paling bawahnya pun lebih tinggi daripada S3. Makanya yang kuliah S3 tapi gak baca Quran sebetulnya ya masih dalam kesesatan tanpa hidayah. Saya pernah tadi saya mau cerita tentang yang umroh tadi. Ya, setelah anaknya baca doa, bapaknya gak baca doa. Terus istrinya bilang tendang di kaki meja, dibawa kan kata kakinya kan, tendang bapaknya, lu baca doa apa kek? Baca apaan? Ya apa kek lu baca, ditendang lagi lakinya, baca gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bacanya berantakan. Terus kata si anak, kok papa doanya begitu? Iya nak, beda doa orang tua sama anak-anak kalau memakan. Ini ngobrol di depan Ka'bah, demi Allah ini kejadian. Tidur. Pas tidur anaknya berdoa lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin gitu kan. Kok papa gak baca doa? Ditendang lagi sama bininya, lu baca apa kek? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Anaknya nanya lagi, kok papa doanya itu lagi? Iya nak, kalau orang tua sama semua. Jadi Ustaz, kenapa saya umroh sekarang? Karena saya kalah sama anak saya. Terus apa urusannya sama umroh? Nah anak saya kan gak pernah umroh. Sekarang saya udah umroh, jadi saya lebih tinggi daripada anak saya. Dasar matre, semua ukurannya pakai uang. Ya. Baik. Jadi keluarga-keluarga yang tidak menanamkan Islam di tengah keluarganya sebetulnya karena mereka tidak mengerti agamanya sehingga tidak mencintai agamanya. Mungkin dia tidak mengenal Allah lewat Islam. Mana mungkin dia bisa mengenal Allah tanpa Islam? Ya. Mungkin dia tidak mengenal Al-Qur'anul Karim. Tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu apa itu syariah, syariat Islam yang merupakan bimbingan hidup itu. Nah, kalau ingin masuk kepada nilai-nilai Islam, maka bacalah Al-Qur'an dan tentunya Al-Hadis sebagai keterangan, sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang baca Quran itu dapat, kalau dapat hidayah, ada tiga tingkatan hidayah. Yang pertama adalah yang namanya hidayah ilmu. Hidayah ilmu yang biasanya kita sebut hidayah ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua hidayah at-taufiq. Nah yang paling tinggi hidayah al-jannah wan-nar. Mari kita belajar Islam dari sumbernya dulu. Belajar Islam dari sumber, yaitu kitabnya Al-Quran. Tadi saya katakan validitas, kebenaran sebuah agama dilihat dari apanya? Sumber agama itu sendiri. Apa sumber agama? Kitab suci. Nah kita tadi sudah bandingkan mana yang benar, Al-Quran dibanding kitab yang lain? Al-Quran. Ya, insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan kita lihat nanti di TV, di mana-mana anak-anak sudah mulai menghafal Quran ya. Bapaknya, anaknya kan tambah terus hafalannya bapaknya. Hah? Kalau gak diniatin pak, kul terus. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau gak ditambah, kasihan. Jadi gak nambah ilmu. Hidayah yang pertama adalah ilmu ad-dalalah wal irsyad. Ilmu apa? Allahu akbar. Ilmu yang paling penting, penting di dalam hidup. Yang harus kita ketahui adalah ilmu mengenal siapa pencipta kita, ilmu mengenal keagungan sang pencipta kita. Ini nomor satu. Coba Bapak Ibu sekalian ucapkan Allah. Allah. Allah. Allah. Kebanyakan masih gerak bibirnya. Enggak boleh gerak kalau mengucapkan Allah, pegang ininya. Dagunya pegang. Kalau bergerak bibirnya berarti salah. Allah. Allah. Bukan Allah. Ayo Allah. Allah. Enggak boleh gerak, masih ada yang gerak bibirnya. Allah. Allah. Sekali lagi, enggak boleh gerak bibir gua, enggak boleh gerak. Allah. Allah. Allah. Allah. Terima kasih. Pelajaran pertama. Pelajaran tahsin. Pegang hidung. Ya. Pegang hidung. A. A. Terasa getar, ada getaran gak di hidungnya? A. A. Bergetar gak rasanya? Ada rasa gak? Kalau bergetar berarti salah bacanya. Itu berarti A itu suara hidung. Alif itu gak bisa di situ, di tenggorokan. Lagi, pegang. A. A. A'udhu. A'udhu. Getar gak hidungnya? Kenapa saya ajarkan ini? Kita dikasih lidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan lidah kita? Allah. Dengan semua keajaiban lidah ini. Kalau lagi sariawan, obatnya sariawan apa? Sariawati. Sariawan. Dengan semua keajaiban ini, kenapa Allah ciptakan bagi kita mulut dengan semua perangkat-perangkatnya? Agar kita benar dulu mengucapkan asma Allah. Itu wajib. Jadi lidah, ini kalau kita orang Islam, lidah pun kalau kita udah belajar Islam, ada yang wajib bagi lidah, ada yang mubah bagi lidah, ada yang haram bagi lidah. Betul kan? Tapi kalau kita gak mengenal Islam, bahkan organ sendiri pun gak tahu bagaimana cara penggunaannya. Ada orang ngomong kayak begini, saya ini sebetulnya feminin tapi terperangkap dalam jasad maskulin. Kayaknya pengen nyolok matanya dia rasanya. Ada lagi yang satu, saya ini sebetulnya maskulin tapi saya ini sebetulnya laki-laki tapi terperangkap dalam tubuh perempuan. Ya Allah, tinggal buka kolor selesai. Jenis kelamin sendiri kagak tahu. Kenapa ada orang seperti ini? Ini kuliah udah jauh-jauh ke Amerika, Amerita, Amerini, ame siapa lagi gitu. Pulang-pulang kok tambah gila kayak begini anaknya. Taruhlah dia gak menjadi LGBT, tapi kok membenarkan dan mengatakan orang LGBT itu terlahir fitrah. Ya Allah. Anjing aja kagak ada yang doyan dengan pasangan sejenis. Kok lu bilang bahwa ustaz ini karena kromosom feminin? Ya Allah. Jadi lu sekolah lama-lama cuma gini doang tau hasilnya. Inilah karena tidak kembali kepada kitab, kitab sucinya. Sampai urusan banci aja gak ngerti. Ini pasti salah ilmu. Nah, di dalam Al-Quran, dalam hidup berislam, ya, yang paling penting kita dapatkan adalah bahwa bersama Islam kita mengenal Allah. Lewat apa? Lewat ciptaannya. Setelah itu kita mencintai Allah. Dan orang yang sudah mencintai Allah, merekalah yang sesungguh-sungguhnya merdeka. Dan Indonesia bisa merdeka dari penjajahan adalah karena dipelopori oleh orang-orang Islam yang mencintai kemerdekaan sesungguhnya. Salah besar kalau ada orang yang bilang mengatakan orang Islam itu anti NKRI. Ya Allah, hari gini 73 tahun merdeka lu ngomongin NKRI lagi, kemana aja? Ada yang mengatakan umat Islam anti Pancasila, ulama anti Pancasila. Ya Allah. Lihat, kalau bukan karena perjuangan ulama-ulama Islam, sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ditempatkan pada sila pertama. Ya? Kalau Pancasila tetangga sebelah, itu sila ketuhanan tidak perlu yang Maha Esa. Yang penting ketuhanan saja. Pancasila dia begitu kan? Coba bayangkan. Ini pentingnya ilmu kalau kita kembali kepada Al-Quran. Termasuk ilmu ekonomi. Kenapa ilmu ekonomi banyak dunia muslim ini berantakan? Karena yang menentukan ekonomi, kebijakan ekonomi orang-orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba berdirinya itu enggak bisa lurus kayak orang kesurupan karena tekanan penyakit gila di dalam Al-Qur'an. Jadi yang menentukan kebijakan ekonomi ini kebanyakan orang-orang kesurupan. Utang boleh, tapi terlilit hutang enggak boleh. Di negeri yang tak berantah, utangnya terlilit atau tidak terlilit? Kalau sudah menjadi bangsa yang terlilit hutang, tegak enggak lehernya di hadapan negara kreditor? Tidak. Kita butuh ilmu enggak negeri ini? Butuh. Tidak mungkin Indonesia ini bisa mengamalkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau salah ketuhanan yang Maha Esanya. Benar enggak? Enggak mungkin ada yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kalau belum berketuhanan yang Maha Esa. Betul enggak? Di negeri ini orang-orang yang tidak menegakkan sila pertama atau berani meruntuhkan sila pertama, maka lebih mudah bagi dia meruntuhkan sila-sila setelahnya. Pertanyaannya, umat mana yang paling bisa menegakkan sila pertama? Karena Tuhannya berapa? Yang lain? Banyak. Minimal salisu salasa. Iya. Minimal. Jadi orang Islam bilang apa, Pak? Alhamdulillah ala nikmatil. Tapi ngomong-ngomong nih, jujur, sering gak sih bersyukur jadi orang Islam? Sejujurnya nah, alhamdulillah untung saya Islam. Sering gak begitu? Gak yakin saya. Yang saya tahu tuh sujud syukur kalau dapat duit. Berislam itu bertafakur melihat semua ciptaan Allah, bahwa semua yang diciptakan ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua adalah ciptaannya dan semua adalah media untuk mengenalnya. Betul. Tapi itu butuh ilmu. Ilmunya Al-Quran itu. Kalau anak kita cuma sekolah lalu kuliah kemudian pasca sarjana jadi dosen dan guru besar, tapi tidak mendapatkan ilmu dari Allah, dari Al-Quran, dari Islam, ya cuma tafakur terus, tidak pernah sampai namanya ma'rifat gak sampai mengenal Allah. Ya kedokteran, ya teknik, ya ekonomi, ya sosiologi, apa saja, Kalau kita tidak mendapatkan hidayah Al-Quran, maka ilmu kita hanya sampai di akal, dan makannya sampai di otak, dan makanannya otak itu adalah sains dan teknologi. Nah, orang seperti ini biasanya pusing, hidupnya lelah. Karena apa? Ada otak di dalam jantung yang beda konsumsinya. Kok ada istilah otak di dalam jantung? Nanti coba ketik di internet, otak di dalam jantung. Jadi ada saraf-saraf antara otak di dalam jantung dengan otak yang ada di kepala ini berbeda. Makanya kalau orang bilang bahasa hati, walaupun tidak ada bahasa verbal, itu mereka bisa berkomunikasi. Saya gak mau ke situ dulu. Saya langsung kepada pembahasan kita pada hari ini, agar kita bangga menjadi seorang muslim, dan giro Islam kita bawa, dan kita jaga Indonesia dengan Islam kita, dan kita bangun bangsa ini setiap sendinya dengan nilai-nilai Islam. Betul? Baik. Jadi hidayah paling rendah itu hidayah ilmu. Dan Anda tidak sampai pada puncak ilmu sebelum kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quran dan sunnatullah. Al-Quran dan sunnah. Kalau kursus bahasa Inggris di Surabaya bayarnya berapa? Kursus bahasa Inggris misalnya, apa kursus bahasa Inggris di sini yang banyak? IF. Berapa bayarnya, Pak? Ibu? 1,2 berapa bulan? Ya ambil, katakanlah ambil 1 juta. Kalau anaknya belajar Quran, belajar bayar 1 juta, apa kata ibunya? Bu, anak ibu saya ajarin Quran, saya punya sekolah Fis Quran di Jakarta. Kalau saya buka di sini, saya akan servis anak bapak dan ibu seperti Kumon, seperti IF. Kira-kira mau gak ya bayar 1,2 juta? Mau. Hah? Saya buka langsung kalau mau nih. Ya Rob, tak kenal maka tak sayang. Para sahabat Nabi, ya kenapa menjadi orang hebat? Ilmunya. Berapa jumlah umat Islam sedunia sekarang? 1,7 atau 1,8 miliar. Pertanyaan saya sekarang, jumlah umat Islam yang 1,7 miliar sekarang mulia di hadapan kafir atau kalah sama orang kafir? Kalah. Ya nyatanya begitu. Science menang atau kalah? Teknologi menang atau kalah? Fisik menang apa kalah? Hah? Coba Indonesia misalnya bertanding di UFC tingkat internasional, pernah ada orang Indonesia naik di situ? Ya paling badminton lah ya, ya main mukul-mukul bulu itu. Ya, Khabib dari Rusia, tapi belum berhadapan dengan John Jones ya. Ya, belum. Kalau Khabib ketemu John Jones, kira-kira gimana? Ibu-ibu bingung nih apa yang berbicara. Ini bicara cowok nih. Di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah mereka katakanlah puncaknya pada masa Umar bin Khattab. Para sahabat bentukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini paling hanya 120 ribu maksimal, tapi menguasai 23 dunia. Oke, sekarang supaya gampang, 1,2 miliar dibanding 120 ribu berarti 1 banding berapa? 1 banding 1,2 M, nolnya berapa tuh? 8 nolnya. Ya, 120 ribu nolnya berapa? 4. Jadi sebanding berapa? Kan masih ada 4 nol lagi ya. 1 banding 10 ribu. Jadi satu kita ini nilainya dibanding para sahabat itu 1 banding. Kalau mau dipukul rata-rata, Tapi ada satu sahabat nilainya barangkali 100 ribu kita. Apa kelebihannya kira-kira? Saya gak bicara poligaminya, takut bapak-bapak tertarik dan ibu-ibu tersinggung kalau saya bicara. Karena tak satu pun sahabat Nabi yang tak poligami. Dalam masa ngomongin itu gak usah diomongin yang gitu. Saya kan lagi tak, saya pancing. Ya, silakan laksanakan. Jadi begini, 1 banding 10. Kenapa? Karena mereka mengenal Islam, karena mereka menjalankan Islam, karena mereka cinta Islam, bahkan mereka mempunyai prinsip wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidupnya bersama Islam, berjuangnya untuk Islam, dan matinya pun untuk, dan dia tidak mau mati kecuali dalam keadaan berislam. Bapak-bapak kira-kira rencananya mau mati seperti apa? Mati ketawa ala Rusia, mati dalam keadaan joget ala Eropa, atau mati kebanyakan utang ala Indonesia? Pilih mati yang gimana, Pak? Husnul khatimah. Begini. Bapak Ibu, sebetulnya setiap kita nanti sudah tahu cara matinya. Sudah tahu setiap kita cara mati. Bagaimana caranya Ustaz mengetahui cara mati kita? Mayoritas cara hidupmu seperti apa? Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara matimu, begitu pula kamu dibangkitkan dari kuburmu. Misalnya menjadi pelanggan prostitusi online. Yang lagi ketakutan sekarang pelanggan. Di sini ada kan? Kenapa di Jawa Timur pula? Padahal pelakunya banyak orang Jakarta. Ini gimana ceritanya sih prostitusi online kenapa di sini? Kan pelakunya orang kampung gue. Setelah saya tanya di sini ke Polda, ternyata mucikarinya banyak di sini. Orang Jawa Timur lebih tinggi daripada Jakarta. Jakarta kelasnya cuma kelas pegawai prostitusi online. Surabaya kelasnya owner. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana cara hidupmu, begitu pula cara matimu. Bagaimana cara matimu, begitu pula kamu akan dibangkitkan. Semoga semua yang hadir di sini mati dalam keadaan muslim dan muslimah. Amin. Moga-moga ada di antara bapak yang sudah sepuh meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim. Amin. Mudah-mudahan jemaah Masjid Baitul Haq meninggal ketika dalam sujud salatnya. Ya Rabbal. Tingkatan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Nah, apa itu taufik? Bukannya taufik hidayah, Ustaz? Yang betul yang mana? Wabillahi taufik wal hidayah, atau wabillahi hidayah wa taufik? Hidayah dulu baru taufik. Baik. Apa itu taufik? Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Bertemunya kehendak Allah dengan keinginan hamba, itu taufik. Saya mau nanya, kalau hati sedang tinggi imannya, ya, jadi banyak berzikir, sering misalnya ibadah-ibadah sunnah, baca Qurannya bisa 1 juz setiap hari, ya. Pertanyaannya sekarang, orang yang hatinya masih sedang penuh dengan iman, kalau tarawihnya 23 rakaat berat atau ringan? Kalau hatinya sedang penuh dengan iman, terawih 11 rakaat jadi panjang atau pendek? Tahajud menjadi ringan atau berat? Baca Quran menjadi susah atau menyenangkan? Berzikir menjadi kebutuhan atau dilupakan? Tapi kalau hati sedang futur, ya, melaksanakan qobliyah ba'diyah, semangat atau malas? Coba saya mau tanya, di sini siapa yang qobliyah ba'diyahnya tiap hari ngambil paket 12 rakaat? Angkat tangan. Paket 12 rakaat apa maksudnya Ustaz? Enggak ngaji nih pasti. Yang paketnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur atau 4 rakaat. Itu berapa tuh? 6. Terus? Oke, 2 rakaat sesudah maghrib boleh. Terus 2 rakaat sebelum isya atau setelah isya, atau boleh juga yang mau sebelum asar. Pertanyaan berdasarkan hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa orang-orang yang sholatnya 12 rakaat maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau nanya, siapa yang ngambil paket 12 rakaat? Insyaallah. Siapa yang total sholatnya sehari semalam pokoknya bikin paket 70 rakaat? Pernah coba-coba itu enggak sholat Anda tuh? Enggak. Pantes, ini kuliahnya pasti jurusan ekonomi lemah ya. Begitulah orang yang kalau bukan agama yang menjadi obsesi, maka agama itu tidak, atau ibadah itu tidak menjadi tujuannya, sekedarnya. Nah, kalau orang yang mendapatkan taufik, ada anak kena terserang apa namanya, cerebral palsy. Ya, pengucapan saya benar gak? Cerebral palsy. Yang saraf-saraf otaknya ketarik, ya, sehingga susah sekali dia fokus. Badannya kadang-kadang kayak orang Parkinson anak itu. Tapi anak itu hafiz Quran. Ya. Jadi ada seorang ibu punya anak kena cerebral palsy. Kalau kita diuji punya anak seperti itu, kira-kira sedih atau bahagia? Sedih. Karena anak kita tidak normal atau berkebutuhan khusus. Tapi karena ibu ini dapat taufik, dia tinggalkan pekerjaannya demi anaknya. Rela gak megang uang lagi. Rela udah gak bisa jajan seperti kemarin, shopping seperti kemarin. Fokus mengurusi anak. Anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, sikat gigi disikatkan, buang air dicebokkan, mandi dimandikan, memberi makan blender dulu. Itu kira-kira pekerjaannya berat gak bu setiap hari seperti itu? Selain memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok, ibu pun harus melakukan fisioterapi bagi anaknya sendiri, sekaligus menjadi guru bagi anaknya sendiri. Karena susah mencari guru khusus untuk anak seperti ini. Tapi karena ibu mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi ringan. Tapi ada ibu yang tidak mendapatkan taufik Allah. Punya anak berkebutuhan khusus. Jarang dibangga-banggakan di depan teman-temannya. Yang dibanggakan, alhamdulillah anak saya ini lulusan UNAIR. Anak saya yang sekarang di ITB sudah lanjutkan ke Amerika. Bahkan ketika ada pernikahan acara keluarga itu, anak yang berkebutuhan khusus ini oleh ibu yang tidak mendapatkan taufik tidak pernah diajak foto. Bahkan tidak diajak foto-foto keluarga. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Karena tidak ikhlas menerima takdir Allah. tidak pasrah dalam menghadapi takdir. Apa yang terjadi? Yang anaknya alumni UNER, yang alumni UI atau alumni ITB yang dibangga-banggakan, yang satu di Eropa, satu di Amerika, satu hari pulang ke negerinya, ibunya menanti-nanti untuk makan bersama pada hari ini karena mumpung sedang berada di Indonesia dan sudah dimasakkan oleh ibunya makanan kesukaannya dengan susah payah, anak ini ternyata memilih tidur di hotel, bukan tidur di rumah orang tuanya. Kenapa? Karena cucu si ibu tidak terbiasa tinggal di rumah sederhana. Inilah anak yang dibanggakan selama ini oleh si ibu. Sampai akhirnya si ibu menunggu lama untuk agar anaknya datang. Ternyata setelah sampai malam ditunggu, apa yang terjadi? Istri dan anaknya tinggal di hotel, hanya anak si ibu yang pulang ke rumah. Itu pun sebentar, diajak makan udah kenyang, mau balik ke hotel lagi karena anak dan istrinya ada di hotel. Bahagia gak punya anak seperti ini? Lulusan Amerita tadi, apakah sukses punya anak seperti itu? Ini salahnya di mana? Ya karena tidak dididik agama sejak kecil, tidak difahamkan Islam kepada anaknya. Materi, rumah tangga pun dibangun tidak dengan nilai-nilai Islam. Masuk ke rumahnya, ruang tamu isinya bukanlah bagaimana caranya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Kalau orang Islam itu ruang tamu rumahnya dalam rangka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka yang disiapkan untuk tamunya adalah yang membuat dia bertambah iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Satu hari ada sahabat Nabi berkunjung ke rumah temannya, karena di ruang tamu disiapkan Al-Quran, dibacakan Quran, dibacalah Quran oleh si tamu sambil menunggu sang tuan rumah. Tiba-tiba berisik ke rumah itu seperti ada angin ribut. Ketika berhenti pula angin ribut itu, ketika dibaca berisik lagi, maka diputuskan oleh sang tamu membaca terus Quran itu sampai angin ribut itu berhenti. Dan tuan rumah keluar bertanya, ada apa? Ada jin jahat yang terbakar di rumah ini oleh bacaan Quranku, dan aku baca karena wahai sahabat. Rumah kita biasanya ruang tamunya disiapin apa? Koran, majalah. Ini karena tidak belajar agama. Masuk ke dalam home theater, betul gak? Gak puas nonton di bioskop, pindahkan bioskop ke rumah. Kalau dia belajar agama, mestinya rumahnya itu harus jadi rumah ibadah, rumahnya harus menjadi rumah ilmu, rumahnya harus menjadi rumah ketenangan, rumahnya harus menjadi rumah perlindungan sosial bagi anak-anaknya. Dan kalau perlu, rumahnya adalah rumah bernaung buat semua tetangga dan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan banyak manfaat dari rumah ini. Yang ada pindahin bioskop ke rumah, jadi home theater. Kok bisa punya home theater? Nyontek sama tetangga. Tetangga dari mana? Kemarin waktu ke mall ada home theater, dibeli satu paket. Mall dari mana? Ya budaya barat. Ya. Orang yang menjadikan rumahnya sebagai rumah ibadah, insya Allah keluarganya tentram. Nih, kata ulama, ini bukan hadis, suami-suami yang sholatnya di masjid, emang banyak suami gak sholat di masjid? Hah? Itu namanya suami soleha. Dan pasti anaknya, anak lelakinya lelaki soleha juga. Ibu punya suami soleha enggak, Bu? Menyedihkan sekali. Bangunkan dia dan suruh dia ke masjid. Suami-suami yang sering melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah di rumah, insya Allah keluarganya tentram dan tidak banyak masalah. Ini kalau punya ilmu agama dan mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ibadah itu menjadi ringan. Semua terbimbing dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak. Masuk lagi ke dalam rumahnya, minibar. Kursinya seperti di bar. Ya. Mejanya seperti di bar, gelasnya seperti, botolnya seperti, isi botolnya seperti di bar. Mungkin gak puas di bar, barnya dipindahin ke rumah. Jadi rumah apa ini namanya? Kalau orang-orang Surabaya mencari rumah biasanya sama gak sama orang Jakarta? Orang Jakarta kalau beli rumah, satu, bebas banjir, dua, bebas macet, tiga, dekat pintu tol. Kalau orang Surabaya, wah luar biasa, dekat masjid, bagus sekali. Iya bagus itu. Itu kan dari doanya Asia kan, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Orang kalau sudah baca Quran, cara cari rumahnya pun pakai taufik Allah Subhanahu wa taala. Beli tetangga sebelum beli rumah itu dulu. Kok beli tetangga, Ustaz? Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di surga bertetanggaan denganmu. Jadi Asia itu punya rumah bertetanggaan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalau kita ingin bertetangga dengan rumah Allah, di mana carinya? Masjidnya yang mana? Ah, Baitul Haq itu. Mahal gak sekarang rumah dekat sini? Mahal. Tergantung yang melihat siapa dulu. Mahal dan tidak mahal tergantung ya. Baik, kembali. Jadi hidayah yang kedua, kita menjadi seorang muslim itu terbimbing hidup ini. Selera ini menjadi tertib. Misalnya tentang halal haram ya. Orang-orang yang mencintai yang halal, insya Allah tidak menjadi koruptor, tidak menjadi pezina. Ya, seleranya sudah terbimbing dengan kesucian-kesucian, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau tadi urusan rumah ya, rumah tangga, sekarang pendidikan anak misalnya. Ya, pendidikan anak. Kemarin di pesantren saya bikin lembaga baru namanya Markas Khidmatus Sunnah Wasiroh Nabawiyah. Mudah-mudahan bisa buka cabang di Surabaya. Saya ingin melahirkan ulama-ulama sunnah dan siroh yang menguasai kutubut kisah. Dan saya sebagai seorang ayah harus menjadi rektor bagi anak saya sendiri. Saya sebagai seorang ayah harus menjadi kepala sekolah bagi anak saya sendiri. Karena yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat adalah saya ayahnya, bukan gurunya. Betul gak? Bu, kalau rapot anak bagus, biasanya anak bapak atau anak ibu kalau rapotnya bagus? Yang saya tanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bu, kalau rapot anak bagus, anak bapak atau anak ibu? Anak ibu. Kalau rapot jelek, anak siapa? Satu hari bapaknya baru ngaji di masjid ya, baru tobat sebetulnya, baru sadar, pulang melihat rapot anaknya jelek. Ini semua gara-gara ibu. Kok ibu sih? Al-ummu madrasah. Karena ibu adalah madrasah. Jadi kalau ibunya rusak, maka anaknya rusak. Oh betul kalau gitu Pak. Tuh kan, betul kan? Iya. Karena kepala madrasahnya gak ada. Namanya ibu gak pernah kalah. Kepala madrasahnya Bang Toyib, gak pulang-pulang, cari duit terus ya, besarkan anak pakai uang, kerja kerja kerja ya. Kasihan orang yang kerja kerja kerja terus, kerja kerja kerja utang, kerja kerja kerja utang, tekan kredit motor, kredit rumah gitu ya. Nah, ini zaman disuruh ngutang gitu. Ah, jangan terus itu. Di sini ada yang liput pas semua. Udah, lanjut ya. Di masjid nggak boleh bicara politik. Hah? Di masjid nggak boleh bicara politik. Urusan politik nomor dua kan saja. Jangan dibicarakan di sini ya. Sepakat? Lanjut. Hah? Lanjut. Jadi hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Selera kita kalau sudah terbimbing oleh Allah, maka kehendak Allah diilhamkan ke dalam hati kita. Dan Al-Quran yang bisa melakukan itu, agar kita mencintai yang dicintai Allah, membenci yang dibenci Allah, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidup kita sudah terbimbing dengan taufik Allah, ringan hidup ini. Tidak lelah. Kasihan orangnya setiap hari mencari uang itu. Hidup ini tidak disuruh cari uang. Hidup ini disuruh cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin susah karena cari uang. Uang itu kalau sedikit kurang, kalau banyak tidak cukup. Betul enggak? Tanya saja sama orang kaya sana. Pak, uang Bapak sudah banyak nih. Cukup enggak? Kurang. Mau beli apa lagi? Mau beli 2 tower. Sekarang uangnya cukup hanya untuk 1 tower. Jadi uangnya kurang enggak? Uang itu kalau sedikit kurang, kalau banyak tidak cukup. Jadi pencari uang itu orang apa? Nah, orang yang akan pernah puas selamanya. Sama dengan orang yang baca WA tiap hari dengan baca Quran tiap hari, beda enggak? Kalau yang di sini tipe yang mana? Atau gini, banyakan baca Quran atau baca WA-nya? Masya Allah, baca Quran semua kayaknya. Ini dengerin ceramahnya sambil murojaah kayaknya gitu. Ini murojaah apa? Al-Ikhlas 3 kali sama dengan 1 Quran dia bilang. Kalau orang sudah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala dan itu hanya bisa didapat dari Al-Qur'an, maka coba begini. Orang yang mendapatkan taufik itu orang yang paling bahagia. Dia bukan cuma happy, bukan happiness yang didapatkan, tetapi kondisi well-being. Hayatun thayyibah. Ya. Saya pernah menemani seseorang, satu rekening uangnya gak banyak, cuma 1,5 triliun. Ya, setelah dites ya, hormon kebahagiaannya ternyata dia sedih. Uangnya 1,5 triliun tapi sedih. Sama lah yang sekarang-sekarang ini lagi pada ketakutan-ketakutan yang sandra-sandra politik ya. Kelihatan sekali seperti sedang menjalankan undang-undang pemilu, kemudian dengan suka-suka melakukan tindakan-tindakan yang represif karena dia ketakutan mungkin punya dosa juga nanti kalau politik dia masuk penjara. Ada gak kayak begitu? Kayaknya orang berkuasa, kayak orang bahagia, tapi sebetulnya sedang susah kan? Ya salah sendiri. Mau bahagia? Kalau mau bahagia, cari hidayah Al-Quran dan sampai dapatkan taufik. Begini, saya tahu kapan Bapak Ibu bahagia. Kalau keinginannya terpenuhi, betul? Seandainya satu hari ini mau pisang goreng, dapat pisang goreng, senang atau tidak? Saya tahu kapan Bapak susah. Kalau yang diinginkan tidak didapatkan, marah gak? Ini ada orang Bapak, Bapak suami tapi gaya orang miskin Bu. Pulang ke rumah capek, pulang kerja, didapati di depan meja, di meja makannya nasi, ikan asin sama sayur sop. Apa? Nasi, ikan asin. Ini suami-suami yang suka marah di rumah ini begini. Melihat nasi, sop, ikan, marah dia. Marah. Kalau orang Surabaya pasangannya apa itu? Ikan asin pasangannya apa? Hah? Jagung. Ya, ini ceritanya di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini ceritanya. Pulang marah, mulutnya monyong-monyong kayak kukusan. Tanya ada apa mas? Sangat berwibawa. Marah ya? Ada urusan di kantor? Bukan di kantor urusannya. Ada apa mas? Kenapa marah? Sejak berapa lama kita menikah? Sudah berapa lama kita menikah? Nariknya jauh sekali. Persoalannya apa? Hanya enggak cocok ikan asin dengan sayur sop. Nanyanya kejauhan. Sudah berapa tahun kita menikah? Lebay enggak ini, Bu? Ini sering nonton sinetron kali ini. Masih bapak. Padahal kalau dia gaya orang kaya, ya, assalamualaikum, alhamdulillah, istriku yang saleha sudah masakan aku yang luar biasa. Orang kaya itu gaya makannya sebelum main menu apa dulu? Appetizer. Ya, appetizer itu apa? Ya, biasanya apa pembukanya? Sop. Sop dulu. Ya. Ini gaya orang kaya. Kalau hati itu bahagia, suami yang seperti ini ya. Sepertinya suami di sini begini semua bentuknya. Orang bijaksana tuh bijak sini. Suami-suami yang ada nih, orang bijaksana tuh bijak sini. Bu, kesalahan terbesar suami adalah, jawabnya betul atau salah ya? Kesalahan terbesar suami adalah egois. Gak apa, nanti kita balas. Karena ini gaya orang kaya, ya ini kalau orang dapat taufik, ya orang dapat taufik itu happy dia. Dia tidak pernah mendamprat takdir, ya. Dia selalu untuk berusaha mensyukuri takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersabar ketika anak yang belum balik meninggal dunia akan diperjumpakan di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih memang, tetapi anaknya satu saat nanti akan menjadi ashabul yamin. Ada yang ingin masuk surga tanpa amal soleh? Angkat tangan. Mau masuk surga tanpa amal soleh? Angkat tangan. Telat. Harusnya wafat sebelum balik kemarin. Jadi ibu yang kehilangan anaknya sebelum usia balik dengan semua peristiwanya, lalu dia menerima takdir insya Allah jaminannya surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah anaknya akan digolongkan sebagai ashabul yamin, yang akan menjemput orang tuanya nanti di depan surga, insya Allah. Jadi kalau orang itu mendapatkan taufik, bahagia terus kan. Wah, sop, ikan asin sama nasi. Gaya orang kaya dong. Makan sop dulu, appetizer. Setelah itu, ingat waktu masih miskin, ada nasi sama ikan asin. Tambah apa kira-kira? Sambal, mah bikin sambal mah. Papa tungguin sekarang. Ingat waktu masih miskin dulu gitu kan. Ini kayak orang kaya. Tapi kalau bapak kayak kukusan tadi, yang enggak pernah menerima takdir, marah terus. Suami-suami yang sering marah, anaknya kebanyakan LGBT nanti. Ya? Apalagi sering menyiksa istri di rumah, disaksikan oleh anaknya, maka anaknya kadang benci pada kelamin suaminya, dan akhirnya kalau anaknya itu laki-laki, dia akan menjadi LGBT. Banyak kejadian seperti itu. Masih banyak gak, Bu, suami-suami yang gak usah diceritakan, akhirnya curhat habis. Baik. Jadi kalau orang-orang ini kemudian mendapatkan taufik Allah lewat Islam, hidupnya nikmat. Bicara tidak, Tibet ini menjadi destinasi wisata religi. Tapi sayang agamanya agama orang Tibet. Ya. Tetapi itu pun kalau orang mau kembali, tidak hanya menjadi orang yang mengejar apa yang dia mau, bersedia hidup dengan alam, menjaga lingkungan hidup. Di Jakarta itu alhamdulillah tidak seperti di Surabaya. Di Jakarta itu tidak ada banjir, alhamdulillah. Yang ada cuma genangan air. Di Jakarta itu tidak ada macet, alhamdulillah. Yang ada adalah karena mobil di depan stop. Itu aja masalahnya. Coba mobil di depan jalan, dia gak akan macet. Jadi itu penyebab macet atau apa, Pak? Karena mobil depan diam di situ. Baik. Maksud saya begini, orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, dia bukan cuma bisa bersabar menghadapi semua peristiwa dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan dia mensyukuri apapun yang menjadi ketetapan Allah. Makanya saya bilang, saya tahu kapan Bapak Ibu sengsara kalau keinginannya tidak tercapai, terpenuhi. Betul gak? Saya tahu kapan marah banget kalau yang menimpanya, musibah yang menimpanya melebihi dari yang dibayangkannya. Betul. Saya juga tahu kapan Bapak Ibu bahagia sekali kalau yang diperolehnya melebihi dari yang diinginkannya. Jadi persoalan keinginan saja hidup ini. Bahagia dan sedih itu soal keinginan. Maka orang yang paling bahagia hidupnya adalah ketika keinginannya terbimbing menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ilhamkan ke dalam hatinya mendapatkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari ridho Allah maksudnya mencari apa? Nah, saya perlu pahamkan ini. Pertama-tama orang yang disebut dengan mencari ridho Allah adalah menginginkan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mencari ridhonya Allah, berarti Anda mencari yang diinginkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang keinginannya terbimbing dengan keinginan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah. Dan orang seperti ini adalah orang yang paling bahagia. Dan orang seperti ini nanti rezekinya pun akan melimpah, akan diberikan keturunan yang saleh dan saleh, diberikan pasangan yang saleh buat perempuan, yang saleh buat laki-laki. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau as-sa'adah itu happiness di dalam hati, kalau hayatun thayyibah itu well-being, jadi sejahtera sudah, kelengkapan. Dan itu didapati oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah, taufik. Dan tidak bisa mendapatkan itu kecuali lewat membaca Al-Quran. Dan ada yang paling tinggi, hidayah paling tinggi adalah hidayah al-jannah wal-nar. Masya Allah. Sebelum saya masuk ke hidayah al-jannah wal-nar, kemarin saya lihat seorang ibu yang saya bilang cerebral palsy itu, tanpa disadari anaknya sekarang sudah menjadi hafiz Quran 30 juz. Satu hari yang namanya ibu kan ingin mengajak anaknya hiburan, diajaklah nonton ke bioskop Dinosaurus. Anak-anak yang sudah mendapatkan taufik Al-Quran itu gak suka maksiat. Insya Allah jauh dari narkoba, jauh dari perzinahan. Dia bisa membentengi diri dengan izin Allah SWT, membuka YouTube, membuka apa Google browsing. Insya Allah dengan izin Allah dia akan dilindungi oleh Allah SWT. Kalau dia anak-anak kita sudah kita didik untuk senantiasa mencintai, dicintai Allah, mencari apa yang menjadi ridhonya Allah SWT. Dan itu hanya tercapai dengan Al-Quran. Nah, satu hari anak yang berkebutuhan istimewa ini diajak nonton di bioskop. Sampailah jam dia murojaah. Di bioskop nih masih lagi asik-asiknya film. Dia bilang, "Ma, sudah waktunya murojaah, Ma. Sebentar lagi saya itu filmnya lagi bagus. Ma, ini sudah jamnya murojaah, Ma." Allah. Games, film itu menjadi gak menarik lagi bagi anak yang sudah mendapatkan taufik Al-Quran dari Allah SWT. Bayangkan kebanyakan anak-anak kita nih, mau sekolah, buka Instagram, smoking, di mobil, lihat YouTube, di sekolah belajar sebentar, nanti di sekolah buka lagi, pulang sekolah buka lagi. Mau tidur senyum-senyum kayak orang gila sendirian, tidur sambil keadaan belum berzikir, bangun disuruh sholat subuh mudah atau susah. Ini anak yang tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT akibat orang tuanya. Pak, ibu, setiap orang tua banyak yang punya anak. Dan kalau cuma sekedar punya anak, binatang pun bisa. Orang tua yang sudah mendapatkan taufik Allah SWT adalah bekerja keras, berjuang keras, bagaimana caranya agar anaknya menjadi anak yang saleh. Setiap orang bisa punya anak, tapi tidak setiap orang punya anak yang saleh. Ini saya lihat banyak anak-anak di sini, mudah-mudahan kalian semua anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh. Ya, mau duduk seperti ini anak-anakmu, mau duduk dengerin walaupun kelihatannya kayak gak dengerin, kupingnya tetap denger dia. Ini anak-anak seperti ini insya Allah tanda-tanda baik. ya. Tinggal dijauhin saja bagaimana cara dia mengantisipasi gadget. Didekatkan dengan Al-Quran, kalau perlu dengan As-Sunnah. Nah, hidayah yang paling tinggi adalah hidayah Al-Jannah wal-Nar. Nah, berislam. Orang berislam itu pokoknya yang dicarinya adalah segala sesuatu yang bisa membuatnya masuk surga. Yang dihindarinya adalah yang bisa membuatnya jauh dari neraka. Ibu-ibu mau masuk surga sekeluarga, cari suami yang visinya menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga. Bapak-bapak mau masuk surga sekeluarga, catat baik-baik. Satu, bangun surga di rumah. Apa? Gimana caranya? Baiti jannati. Yang kedua, bangun rumah di surga. Apa yang kedua? Sudah punya ilmu. Siapa yang sudah punya kafling di surga? Siapa yang sudah punya kebun di surga? Siapa yang sudah punya istana di surga? Itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Ini orang-orang yang sudah dapat hidayah tinggi, itu orientasinya surga. Dikit-dikit surga. Dan dia sangat takut pada neraka Allah. Dan yang ketiga, kalau masuk surga sekeluarga adalah berjuang agar bisa masuk surga sekeluarga. Suami harus menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga. Istri harus menjadi pendamping bahkan ketika suami khilaf. Istri harus menjadi pendamping agar bisa masuk surga sekeluarga. Anak dididik agar anak menjadi jembatan masuk surga sekeluarga. Itu orang kalau sudah mendapatkan hidayah yang tinggi dalam hidupnya. Jannah menjadi kata-kata yang paling indah untuk didengar. Nar, kata-kata yang paling menakutkan bagi jiwanya. Itulah orang kalau sudah berislam itu. Dan otomatis orang seperti ini terpenuhilah semua kebutuhan. Yang paling mendasarnya itu happiness. Bahkan terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang paling penting dalam hidupnya. Hayatan thayyibah. Dan insya Allah satu bangsa, satu negeri. Ketika umat Islam, dan Indonesia alhamdulillah adalah umat Islam terbesar di dunia, insya Allah, kalau kita semua kembali kepada Islam dan umat Islam mau bersaudara atas nama agama, al-muslimu akhul muslim, tidak ada persaudaraan sehebat persaudaraan agama ini. Siapapun yang persaudaraannya bukan atas dasar Islam, tunggu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Orang yang persaudaraannya bukan karena Islam, hanya karena satu suku, hanya karena satu alma mater, hanya karena satu klub, hanya karena satu komunitas, di dunianya kelihatan kompak, tapi nanti satu hari mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang bersaudaranya atas nama agama. Dan kalau orang-orang Islam di Indonesia berpegang pada agamanya, bersatu atas nama agamanya, apalagi di dunia demokrasi yang banyaklah yang menang, umat mana yang paling banyak? Dan umat Islam bersatu menang atau tidak? Allahu Akbar. Jam 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Pak Eko mau masuk. Sudah cukup ya? Udah jam 2 Pak. Gimana pengurus? Mau apa lagi Pak? Bapak lihat gak saya kayak orang gak waras nih. Pakai blazer di Surabaya siang-siang, pakai seragam apa gak waras. Ini karena lagi sakit gitu. Tapi kalau gak ada pinjaman sehat lagi gitu. Tapi kalau Bapak bilang terus, apalagi ibu yang bilang, Bapak Ustaz terus, Anda puas, saya lemas. Baik. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita disatukan atas nama agama Islam, dan mudah-mudahan umat Islam di Surabaya disatukan oleh Allah persatuan Islamnya, dan mudah-mudahan se-Indonesia umat Islam disatukan oleh Allah hatinya. Perbanyak doa seperti itu, insyaallah Islam menang. Siapapun presidennya insyaallah. Kita tutup sama-sama dengan berdoa.